yang ada pada tubuh manusia atau setiap tubuh manusia itu tiap harinya ada sedekah yang harus ditunaikan. Yang pertama, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan contoh dari sedekah tersebut ialah ta'dilu bainatsnaini sadaqah, yaitu seseorang yang mendamaikan, memperbaiki hubungan dua orang yang sedang bertikai, berusaha untuk mendamaikannya, menyelesaikan permasalahan yang sedang diperselisihkan oleh mereka berdua. Sedekah, usaha yang dia tempuh, apa yang dia lakukan supaya terwujud kerukunan antar dua saudara ini adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila ada seorang yang sedang bertikai dengan orang lain atau seorang yang lebih dekat hubungan kerabatnya, semisal suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, atau saudara dengan saudara lainnya, sedang ada permasalahan yang terjadi di antara mereka, ada masalah yang membuat mereka berjauhan, ada masalah yang menjadikan mereka tidak saling sapa menyapa, ada permasalahan yang menyebabkan terjadinya hajar atau tidak mau saling mengucapkan salam satu dengan pihak lainnya, maka apabila terjadi perkara yang seperti ini dan kita mengetahui kejadian tersebut, lantas kita berusaha untuk mendamaikan, menjadikan permasalahan itu selesai dengan baik, menyelesaikan permasalahan tersebut dengan penuh keadilan, fahuwa sadaqah. Itu sadaqah, sadaqah yang akan dapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, la khaira fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan manusia, ucapan-ucapan mereka, percakapan-percakapan antar umat manusia, perbincangan-perbincangan yang dilakukan oleh sesama, tidak ada kebaikan padanya kecuali perbincangan atau perkataan yang muncul untuk memerintahkan supaya mengeluarkan sedekah atau mengajak untuk melakukan kebaikan, au islahin, atau mendamaikan, memperbaiki hubungan yang sedang tidak baik-baik saja yang terjadi antar dua pihak. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan siapa yang melakukan itu semuanya dalam rangka mengharapkan pahala keridhaan dari Allah Azza wa Jal, maka kami, kata Allah, akan memberikan balasan pahala yang sangat besar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ini salah satu sedekah yang bisa kita tunaikan, salah satu bentuk sedekah yang insya Allah bisa ditunaikan walaupun kita tidak memiliki harta yang banyak. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara bentuk sedekah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'a. Sedekah yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ialah kita membantu seseorang untuk menaiki kendaraannya. Misalkan dia adalah seorang yang sudah lanjut usia, atau dia ada seorang yang memiliki atau mendapatkan kesulitan pada saat ingin menaiki kendaraannya, lalu kita membantu dia, memberikan kemudahan supaya dia bisa menaiki kendaraannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ah, atau jika dia ada seorang yang sedang membawa barang bawaan dan dia tidak mampu atau mendapatkan kesulitan membawa barang bawaannya, lalu kita membantu, membantu mengangkat barang bawaannya itu di atas kendaraannya atau membantu membawakannya, itu sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara contoh sedekah yang bisa kita lakukan, yaitu membantu orang yang membutuhkan. Sebatas membantu menaikkan, memberikan kemudahan supaya orang tersebut bisa menaiki kendaraannya atau membantu membawakan barang bawaannya, menaikkan di atas kendaraannya atau membantu mengangkatnya sampai ke tempat tujuannya, sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Keutamaannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wallahu fi aunil abd, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada hambanya. Maka nal abdu fi auni akhi, selama hamba tersebut mau menolong, mau membantu saudaranya. Sehingga diantara sebab kita mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jal adalah kita membantu saudara-saudara kita, membantu membawa barang dagang bawaannya, membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, membantu dalam melunasi hutang-hutangnya atau yang lainnya dari sesuatu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, dan kita memiliki kemampuan untuk membantunya, maka bantulah. Bahwa sadaqah, dan itu menjadi sebab datangnya pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Rasul alaihi salatu wassalam, wal kalimatu tayyibah sadaqah, ucapan yang baik. Ucapan yang baik yang keluar dari lisan kita, sadaqah. Ucapan yang baik ini bisa berupa kalimat atau zikir, al-azkar, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti seseorang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau seseorang ketika membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quranul Karim, tilawatul Quran, fahuwa sadaqah, karena termasuk bagian dari al-kalimatut tayyibah, ucapan yang baik. Dan termasuk bagian dari kalimat at-tayyibah adalah ucapan-ucapan kita yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mendatangkan manfaat untuk banyak orang, atau minimalnya bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang kita ajak berbicara, menjadikan orang yang kita ajak bicara itu senang, menjadikan orang yang kita ajak bicara itu gembira, mengajak atau menjadikan orang yang kita ajak bicara itu merasa terhibur dengan ucapan-ucapan kita, fahuwa sadaqah wa huwa minal kalimatit thayyibah, termasuk bagian dari sadaqah dan termasuk bagian dari ucapan-ucapan yang baik. Lisan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai kenikmatan, kita gunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, berbicara dengan orang lain dengan tutur kata dan bahasa yang baik, tidak ada unsur atau tidak ada maksud untuk menyakiti saudara-saudaranya, menghiburnya, memberikan motivasi kepadanya. Kalimat thayyibah, ucapan yang baik. Kalaupun seandainya kita melihat ada saudara kita terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan, kemudian kita ingin mengingatkan dia, ingin menasehati dia, ingatkan, nasehati dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan al-kalimah at-tayyibah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah, dan berbicaralah, berkatalah dengan perkataan yang baik. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak orang-orang yang tidak menjaga lisannya, yang kemudian mengucapkan ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang bisa menyakitkan hati seseorang. Betapa banyak orang-orang yang tidak mampu untuk menjaga lisannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah di antara efek dan dampak negatif yang akan dia dapatkan dengan sebab dia tidak mau menjaga lisannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melemparkan orang tersebut ke dalam neraka jahannam iyadan billah, apalagi yang dia ucapkan adalah kalimat-kalimat yang penuh dengan kedustaan, yang dia sampaikan adalah kebohongan demi kebohongan, tidak bisa menjaganya. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa al-kalimah at-tayyibah termasuk bagian dari sedekah, dan sebaliknya ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang menyakitkan atau yang menghina seseorang bukan termasuk bagian dari sedekah, justru itu termasuk bagian dari kezaliman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk bagian dari hamba-hambanya yang senantiasa untuk bersedekah, senantiasa menjaga amalan-amalan kita, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa memberikan kemudahan kita untuk beristighfar dan bertaubat kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله قوم مسلمين جمع صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله selanjutnya رسول عليه الصلاة والسلام mengatakan, وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٍ, setiap langkah kaki kita menuju masjid teranggap sebagai bentuk sedekah. Bahkan dalam riwayat yang lainnya Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan, seseorang yang menyempurnakan wudhunya dari rumah, kemudian dia berangkat dari rumahnya untuk menuju masjid dalam rangka menunaikan ibadah salat, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah kaki dia bisa menyebabkan diangkatnya derajat dia dan dihapusnya dosa-dosa dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka yang berjalan dari rumahnya menuju masjid. Langkah kakinya akan dihitung, langkah kakinya menjadi sebab diangkatnya derajat kita, diampuninya dosa-dosa kita, dan itu semuanya termasuk bagian dari sedekah yang bisa kita tunaikan tanpa mengeluarkan biaya yang cukup besar atau bahkan sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Adapun mereka yang berusaha atau yang menuju masjid dengan menggunakan kendaraannya, maka kita pun berihtisab mengharap dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya, karena kita melakukan perjalanan tersebut dengan memanfaatkan fasilitas dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kita berharap ketika kita berangkat dari masjid, dari rumah menuju masjid dengan menggunakan sepeda kita, menggunakan motor kita, atau menggunakan mobil kita, atau alat transportasi yang lainnya, kita berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berharap dengan sebab itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berharap kepada Allah derajat-derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu pengguna jalan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu mereka yang memakai jalan, baik pejalan kaki atau mereka yang menaiki kendaraan. Kita singkirkan itu semuanya, sedekah. Termasuk bagian dari sedekah. Banyak sekali sesuatu yang bisa mengganggu pengguna jalan, baik mereka yang berjalan kaki atau yang menaiki kendaraan. Seperti misalnya membuang sampah, atau misalnya membuang air di tengah jalan, atau misalnya hal-hal lainnya yang bisa mengganggu, ranting pohon atau kulit-kulit dari buah-buahan atau yang lainnya. Tumitul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jangan dianggap atau jangan dibayangkan yang dimaksud dengan jalan itu pasti jalan besar. Bukan hanya itu saja. Kampung, jalan yang sempit, jalan yang tidak bisa dilalui kecuali oleh pejalan kaki atau kecuali oleh pengguna kendaraan roda dua misalnya. Maka apabila ada sesuatu yang mengganggu pengguna jalan, kita menyingkirkannya, maka itu termasuk bagian dari sedekah. Membuang kulit atau membuang kotoran, membuang sampah tengah jalan mengganggu bukan hanya pengguna jalan saja, tetapi orang yang tinggal di sekitar itu akan terganggu dengan sampah yang dibuang sembarangan baunya, belum lagi ketika musim hujan yang kemudian menyumbat aliran-aliran pembuangan air, kemudian menyebabkan tergenangnya air, terjadilah banjir. Terganggu bukan satu dua orang yang terganggu dengan sebab itu. Atau seseorang yang misalnya di depan rumahnya dia ingin mencuci mobil atau motornya, kemudian hasil atau bekas cuciannya itu airnya dibiarkan menggenang di tengah jalan. Bukankah ini bisa menyebabkan orang lain terganggu? Maka apabila kita melihat ada sesuatu yang bisa mengganggu itu tadi dan kita menyingkirkannya, fahuwa sadaqah. Maka sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sengaja menaruh atau sengaja membuat sesuatu yang bisa mengganggu pengguna jalan, bukan sedekah lagi itu namanya, tetapi bentuk kezaliman. Membuang sampah di tengah jalan, membuang ranting pohon yang telah dia potong dari pohon depan rumahnya kemudian dibuang begitu saja, atau dia meletakkan kaca, pecahan-pecahan beling apa yang semisalnya yang bisa mengganggu orang lain, bukan sedekah tapi adzulm, kezaliman. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah beberapa sedekah yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang bisa kita tunaikan dan itu semuanya termasuk bagian sedekah yang harus kita tunaikan, yang setiap sendi-sendi dalam tubuh kita itu wajib untuk mengeluarkan sedekahnya. Dan dari hadis ini pula kita bisa mengetahui bahwa sedekah itu bukan hanya dengan harta kekayaan kita. Sedekah itu bukan hanya semata-mata dengan menggunakan uang. Sedekah itu bukan hanya dengan menggunakan rupiah-rupiah yang kita miliki atau dolar-dolar yang kita miliki. Namun sedekah bisa kita tunaikan oleh diri kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan ketika sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kefakiran yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kefakiran, fuqara, mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kata mereka kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, mereka orang-orang yang memiliki kekayaan, mereka yang memiliki keutamaan berupa harta, telah datang dengan membawa sekian banyak pahala dan kebaikan. Mereka sholat sama seperti kita sholat. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Namun mereka mampu bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sedangkan kita tidak bisa karena kita tidak memiliki harta. Mereka memiliki kelebihan, mereka mendapatkan pahala sedekah, sementara kita tidak, karena kita tidak memiliki harta yang bisa kita sedekahkan kepada yang lainnya. Maka mendengarkan keluhan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang menghibur kaum fuqara dengan mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan azkar, zikir-zikir, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf, nahi munkar, mengucapkan la ilaha illallah, itu tahlil, mengucapkan tahmid, alhamdulillah, mengucapkan hamdalah, mengucapkan tasbih, subhanallah, mengucapkan takbir, Allahu akbar, adalah sedekah. Fama'asyiral al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang memiliki kemampuan untuk bersedekah dengan hartanya, falillahil hamd, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia fadilah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang tidak mampu atau belum mampu bersedekah dengan hartanya, maka sesungguhnya pintu-pintu atau amalan-amalan yang disebut dengan sedekah itu sangatlah banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui, mengamalkan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala طاعتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.